Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya mengucapkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikan, di mana nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, mengajak kita, menyeru kita agar kita berilmu tentang pemberi nikmat itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu pengetahuan tentang Allah azza wa jalla yang akan disodorkan oleh malaikat mungkar dan nakir di alam barzakh, di saat kemudian seseorang dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu kedua malaikat tersebut mendudukkan dia di liang lahat tersebut, lalu menyodorkan tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mar rabbuka, siapa Rabb engkau? Ternyata pengetahuan kita di dunia ini tentang Allah Azza wa Jalla akan dibawa pertama kali di dalam liang lahat, dengannya pula akan menjadi modal besar untuk hidup di tempat yang abadi di hari kiamat. Maka banyaknya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan di dunia ini, mulai dari nikmat yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, nikmat yang paling ringan sampai kepada yang paling berat, mengingatkan agar kita punya pengetahuan yang dalam tentang sang pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu pertama kali yang Allah azza wa jalla memerintahkan nabinya untuk dia pelajari adalah berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berilmu tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Kata Allah Azza wa Jalla, berilmulah engkau wahai Rasul Allah tentang kalimat La ilaha illallah. berilmu tentang Allah Azza wa Jal, berilmu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hak yang paling besar pada diri hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan inilah yang akan bisa menyelamatkan, bisa membebaskan dan mengeluarkan dari berbagai macam problematika hidup bagi seorang hamba. Bagaimana tidak? Di saat dia mendapatkan musibah, dia mengetahui kalau musibah ini datangnya dari Allah Azza wa Jal, dan dia pula yang akan mengangkatnya. Bukankah dia menjadi orang yang besar, berlapang dada untuk menerima ujian dan musibah itu? Maka di saat dia mendapatkan sebaliknya berbagai macam bentuk kebahagiaan di dalam hidup, bila dia berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, dia tahu kalau nikmat atau kebahagiaan ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada yang dia harus perbuat di hadapan nikmat Allah itu kecuali dia mensyukurinya, berterima kasih kepada Allah, tidak kemudian menjadi orang yang akuisme, menganggap diri yang telah berbuat, menganggap diri yang telah berkarya, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, kehebatan dia, kebagusan dia mengatur, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan hidup ini dan pada sisa-sisa umur kita, Allah memanggil kita untuk kemudian mau mengkaji dan mendalami tentang ilmu terkait dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disodorkan pertanyaan pertama kali di alam barzakh, mar rabbuka, siapa Rabb engkau? Segenap saudaraku kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas, paman Rasul alaihi salatu wassalam, dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabba, akan merasakan manisnya iman, lezatnya di dalam beriman, nikmatnya di dalam beriman, di saat seseorang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla lalu memunculkan keridhaan pada dirinya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Ar-Rabb. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, majlis-majlis ta'lim yang diadakan di rumahnya Allah Azza wa Jalla ini, semuanya agar memanggil untuk kemudian menjadi orang yang terbaik dalam berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kedua, menjadi orang yang terbaik dalam melaksanakan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjadi orang yang terbaik dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang yang paling berpengetahuan tentang jalur pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, termasuk perkara yang harus kita ketahui terkait dengan Allah Azza wa Jalla, bahwa di tangannya atau di sisinya semata ilmu terkait tentang hari kiamat, kapan datangnya. Tidak ada seorang pun yang akan bisa mengetahuinya atau mengaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat atau meramalkan kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang punya kemampuan untuk ke arah demikian. Bagaimana ada seorang hamba yang akan mampu untuk menebak kapan datangnya? Sementara Nabi alaihi salatu wassalam, di saat malaikat Jibril, imamun min a'immatil malaika, imam dari imam-imamnya para malaikat, ar-rasulu alaihi salatu wassalam, imamnya pilihan dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, di saat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya tentang mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban sebagai ungkapan bahwa sang penanya dan yang ditanya beliau sama-sama tidak memiliki ilmu tentang itu. Jawaban beliau alaihi salatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengerti dengan daripada sang penanya. Kedua-duanya tidak mengerti kalau ada sekarang ini bagaimanapun ketinggian dan kaliber ilmunya, mungkin sampai derajat waliullah, lalu mengaku mengerti perkara gaib, maka ini adalah pendusta besar. Tidak boleh ada orang yang beriman atau mempercayainya. Kalau sampai ada orang yang mempercayainya, berarti dia telah menjadikan dia atau wali tersebut tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang bisa beliau bimbingkan terkait dengan hari kiamat, yaitu datang tanda-tanda hari kiamat itu. Apakah tanda-tandanya yang kecil ataupun tanda-tandanya yang besar? Cuma itu yang mampu beliau alaihi salatu wassalam beritahukan, sampaikan, khabarkan kepada seluruh umatnya. Sudah berlalu di antaranya tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu Dajjal, kemudian turunnya Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu dari tanda hari kiamat besar, yaitu datangnya dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dua umat yang terkenal kejam, beringas, punya kekuatan yang tidak ada penduduk bumi yang mampu untuk bertarung dengannya. Kedua umat ini yang disebut di dalam Al-Quran dengan nama Ya'juj wa Ma'juj. Kedua umat ini merupakan umat dari Bani Adam. Kedua-duanya ada dengan dalil dal kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 93-94, Allah Azza wa Jalla bercerita, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Di saat Allah Azza wa Jalla bercerita tentang Dzulqarnain di dalam surat Al-Kahfi, sehingga di saat dia sampai ke antara dua gunung, dia menjumpai di antara dua gunung itu kaum hampir-hampir mereka tidak mampu memahami ucapan. Qalu, mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj, mereka perusak di muka bumi. Apakah kami akan memberikan buatmu upah untuk kemudian engkau membikin antara kami dengan mereka ini adalah sadda, yaitu penutup, kata kaum tersebut terhadap Dzulqarnain. Raja, barakallahu fikum. Jadi kaum itu meminta kepada Dzulqarnain, karena Ya'juj wa Ma'juj itu adalah kaum perusak di muka bumi. Rahimani wa rahimakumullah, mereka meminta untuk dibikinkan tembok antara dua gunung tersebut, sehingga dia tidak mampu untuk menembusnya, juga tidak mampu untuk mendaki gunung melewatinya, karena memang curam gunung tersebut. Barakallahu fikum. Ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan akan kaum ini, yaqulullahu yaumal qiyamati, ya Adam, kum fab'ath ba'san nari min dzurriyyatik ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kelak pada hari kiamat kepada Nabiullah Adam, wahai Adam, bangkitlah engkau, bangunlah engkau, utus, lepas utusan dari kaummu, umatmu, untuk masuk ke dalam neraka dari anak keturunanmu. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira, abshiru, bergembiralah kalian, fa inna minkum wahidan, maka dari anak keturunanmu itu satu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam neraka, namun dari kalangan Ya'juj wa Ma'juj alfan, satu banding seribu. Masuk ke dalam neraka satu dari umat atau keturunan beliau alaihi salatu wassalam, dan seribu dari Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya mereka termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam informasinya, bahwa mereka telah berupaya untuk melobangi apa yang telah dibikin tembok dari besi, timah, barakallahu fikum, baja, yang kemudian dibakar. Mereka telah berupaya untuk melobanginya. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mitla hadihi wa halaqa bi asbu'ihi al-ibhama wallati taliha. Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan telah terbuka pada hari ini dari penutup Ya'juj wa Ma'juj. Telah terbuka pada hari ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tembok yang telah dibikin oleh Dzulkarnain seperti ini. Beliau melingkarkan antara telunjuk beliau dengan ibu jari beliau. Telah terbuka pada hari ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, penutup yang menutupi kaum Ya'juj wa Ma'juj rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, lebih dari itu Nabi alaihi salatu wassalam telah menceritakan dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, di saat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam membunuh Dajjal di Babul Lut, nama tempat yang ada di Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka fa bainahu wa kadzalik, di saat terbunuhnya Dajjal dan para pengikut-pengikut Dajjal, kebanyakan dari kaum wanita dan Yahudi Bani Asfahan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Allah di saat itu mewahyukan kepada Nabiullah Isa dengan mengatakan, anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bikitalihim faharriz ibadi ila tur. Kata Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sungguh aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghadapinya, memerangi mereka. Oleh karena itu, berlindunglah bawa hambaku untuk berlindung menuju Bukit Tur, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, maka Allah mengirim makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj, wahum min kulli hadabin yansilun, mereka dari dataran-dataran tinggi pada turun, mereka turun. Fayamurru awailuhum ala buhayrati Tabariyah fayashrabun ma fiha wa yamurru akhiruhum wa yaqul laqad kana bihadhihi marratan ma'an. Di saat pertama mereka, kelompok pertama mereka turun lalu melewati anak sungai Tabariyah, mereka minum apa yang ada padanya, kering oleh mereka. Lalu datang yang keberikutnya, mereka mengatakan, dulu di sini ada air. Mereka tidak menemukan air karena habis diminum oleh golongan yang pertama dari Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Sampai kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, mereka terus berjalan sampai berakhir ila Jabalil Kham, yaitu jabal sampai berakhir di Gunung Baitul Maqdis. Lalu mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi, kita telah membunuh para penduduk bumi. Fahalum fanaqtul man fis samai, mari kita membunuh siapapun yang ada di langit. keganasan, kekejaman, kekuatan, tingkat pengerusakan yang namanya makhluk Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Mereka mengatakan bahwa kita telah memerangi dan membunuh penduduk bumi. Mari kita memerangi siapa yang ada di langit. Lalu kemudian mereka melemparkan anak panah-panah mereka menuju ke langit. Allahu Azza wa Jalla menipu mereka, membalas tipu daya mereka. Allah kembalikan anak-anak panah yang mereka lempar ke arah langit dalam kondisi makdubatan daman, terlumuri dengan darah. Ucapan angkuh mereka kemudian muncul. Apa kata mereka? Qad qaharna ahlal ardi wa alawna ahlas samai. Kami, kata mereka dengan keangkuhan dan kesombongan, kami telah menguasai penduduk bumi ini, dan kami telah menguasai pula penduduk langit, kata mereka dengan angkuh dan sombong. Ma'asyil muslimin yang saya hormati. Lalu kemudian, wa yahsuru nabiyullah wa ashabuhu hatta yaqwa yuhsar wa yuhsaru nabiyullah wa ashabuhu. Lalu kemudian Nabiullah Isa dan para pengikutnya di saat itu dikepung oleh mereka. Sampai-sampai kepala seekor sapi itu lebih berharga di saat itu, lebih baik dari seseorang memiliki 100 dinar karena tidak mampu berbuat apa-apa. Karena dikepung oleh kekuatan Ya'juj wa Ma'juj, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membikin perhitungan dengan mereka, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maka di saat Nabiullah Isa dan para pengikutnya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, mengirim kepada Ya'juj wa Ma'juj itu adalah dud, cacing, ulat, di pundak-pundak mereka merasuk ke dalamnya. Lalu mereka tumbang seluruhnya bagaikan satu jiwa tumbangnya. Allahu Akbar. Satu makhluk kecil yang Allahu Azza wa Jalla masukkan melalui leher-leher dan pundak-pundak mereka. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Mereka terbunuh semuanya dengan makhluk kecil tersebut yang menghanguskan mereka, yang menghancurkan mereka, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Bahwa kalau terjadi pada binatang, taruhlah duit cacing ini ada pada ibil, kata para ulama, ada pada ghanam, akan bisa mampu seketika. Itu yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyerang yang namanya pasukan besar dan kuat, Ya'juj wa Ma'juj. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Mereka tewas semuanya. Maka turunlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau menuju bumi. tidak ada satupun tempat dari bumi kecuali penuh dengan bangkai-bangkai dan bau busuk dari bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla membikin perhitungan dengan para perusak-perusak di muka bumi ini. Oleh karena itu, siapapun yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut. Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan bantuan dan pertolongan bagaimanapun kondisi lemahnya engkau dan kuatnya orang-orang yang menentang dan angkuh serta sombong. Allah Azza wa Jalla tetap akan memberikan perhitungan bersama diri engkau yang taat dan bersama siapapun yang angkuh dan sombong di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pelajaran yang berharga agar kita jangan sekali-kali menyubur tumbuh dan mengembangkan bibit-bibit kesombongan pada diri kita. Segenap saudaraku kaum muslimin, kita, saya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang tekun dan rajin mendatangi rumahnya Allah Azza wa Jalla, mungkin jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud, bisa menjadi orang yang sombong dalam pandangan agama. Akan bisa masuk ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabah jalil, berkata, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Seseorang yang yuhib ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan ya Rasulullah, apakah termasuk sombong orang yang senang, suka pakaiannya itu baru, penampilannya itu masya Allah, senang sendalnya itu baru ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam segera memberikan definisi kesombongan dalam pandangan agama yang karenanya seseorang tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu yang akan menjadi penyebab masuk ke dalam neraka adalah menolak kebenaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mungkin terjatuh untuk menolak kebenaran. Kalau seseorang menolak kebenaran, maka itulah sifat keangkuhan dan kesombongan yang tidak boleh kita pupuk dan tumbuh kembangkan. Harus kita basmi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kedua, termasuk dari gambaran kesombongan dalam pandangan nabawi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah ini, yaitu waghamtun nasi, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Termasuk dari kesombongan, ma'asyiral muslimin yang saya hormat. Semuanya ini mungkin ada pada orang yang tekun dan rajin di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mencabut ke akar-akarnya. Kita tidak mungkin akan bisa mencabut sifat keangkuhan dan kesombongan ini kecuali dengan ilmu agama. Dengannya seseorang akan menjadi tawadhu, merendah diri, apalagi di hadapan kebenaran. Dia akan jadikan kebenaran itu dalam kepentingan yang paling tertinggi di dalam hidupnya. Kalau suatu ketika dan suatu saat kemauan dan keinginannya menyelisihi kebenaran, maka dia injak-injak kemauan dan keinginannya untuk menjunjung tinggi kebenaran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, orang juga mungkin mengakui diri telah berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin akan terjatuh kalau dia tidak punya mawas diri dan mengerti nilai-nilai kebenaran di dalam hidup. Maka dia akan termasuk di dalam golongan orang yang sombong, walaupun dia mungkin berpenampilan-penampilan sunnah, berbaju-berbaju sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau suatu saat dan suatu ketika dia menolak kebenaran untuk mengedepankan kepentingannya atau kepentingan gurunya atau kepentingan orang lain atau kepentingan yayasannya atau kepentingan pondoknya atau lebih mengedepankannya dari mengutamakan kebenaran, maka ini tergolong dalam pandangan agama orang yang sombong, walaupun Anda melihat orangnya itu lembut bawaannya. Namun di saat dia menolak kebenaran, maka dia adalah orang yang angkuh dan sombong dalam pandangan agama. Allah punya perhitungan bersorang-orang yang angkuh dan sombong, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Tidak ada keberakhirannya kecuali kebinasaan, sebagaimana Allah membinasakan makhluk yang angkuh dan sombong, Ya'juj wa Ma'juj, segenap saudaraku. Allah kirim makhluk kecil untuk membinasakan mereka. Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun ke bumi dari Tur. Beliau dan para sahabat teman-temannya atau pengikutnya atau umatnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak menemukan ukuran satu jengkal di bumi kecuali penuh dengan bangkai-bangkai dan bau busuk dari Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membersihkan dunia ini dari bangkai-bangkai mereka. Apa yang Allah perbuat? Apa yang Allah kirim? Apa yang Allah berikan bantuan kepada Nabiullah Isa dan umatnya Rasul alaihi salatu wassalam di saat itu? Dan Nabi Isa juga termasuk dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam di saat itu. Maka Allah mengirim tairan, mengirim burung, ka'naqil bukhut, bagaikan besarnya, bagaikan lehernya onta-onta, lalu membawa bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu dan membuangnya kemana Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum tanda besar yang akan datang, menandakan kedatangan hari kiamat, kehancuran dunia ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus punya pertahanan di dalam hidup. Kalau-kalau orang jahat datang kemudian ingin melakukan pengerusakan, kita bisa berbuat minimal melindungi diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Maka tentunya Rasul alaihi salatu wassalam telah menitipkan perlindungan dari fitnahnya Dajjal, dari fitnahnya yang membawa fitnah Rasul alaihi salatu wassalam, telah dititipkan kiat untuk kemudian bisa lepas darinya. Itulah dia ilmu agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dengan ilmu agama seseorang mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk dan mana kesesatan. Dengan ilmu seseorang mengerti mana tauhid, mana kesyirikan, mana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tuntunan beliau, dan mana perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Semua bentuk kejelekan dan kejahatan itu berakhir dengan keakhir yang sangat buruk dan jelek, karena Allah Azza wa Jalla membuat perhitungan bersama mereka. Dari majlis ini saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin, bahwa kemuliaan kita kapanpun dan dimanapun kita tinggal, walaupun seorang diri, ada pada dua hal. Pertama, ilmu kita tentang apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, amalan kita tentang ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan menjadi modal hidup, menjadikan kita beruntung, menjadikan kita bahagia, menjadikan kita selamat dimanapun, di tempat manapun, kapanpun kita tinggal, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Dua senjata ini yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla menjadi solusi, jawaban bagi segala yang terkait dengan kehidupan hamba-hambanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang mau belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar agamanya sebagaimana datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau telah ajarkan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain. Generasi sahabat telah mengajarkannya kepada generasi tabi'in, kemudian tabi'in kepada atba'ut tabi'in, sampai kemudian kepada warathatul anbiya, pewaris para nabi di masa kita sekarang ini. Lalu kita kemudian diberikan peluang dan kesempatan untuk belajar melalui pewaris-pewaris para nabi itu. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.